terbilang anak Adam sertawa. 5 miliar telah terkembang menjadi aneka bangsa, dijadikan oleh Tuhan agar saling mengenali, dijadikan oleh Tuhan bagai khalifah di bumi, mencipta kedamaian, tegakkan keadilan, cipta kedamaian, tegakkan keadilan, menata dunia ini bagaikan surgawi, menata dunia ini aman dan lestari. Namun tak pernah padam bersama anak Adam, kobarkan peperangan, mengadu kekuatan, bagaikan uji coba ampuhnya oh senjata, yang sedang dilombakan, yang sedang dibanggakan. Hilanglah fitrah manusia agar saling mengenali, hilanglah fitrah manusia bagai khalifah di bumi, mencipta kedamaian, tegakkan keadilan, mencipta kedamaian, tegakkan keadilan, menata dunia ini bagaikan surgawi, menata dunia ini aman dan lestari. Padam bersama anak Adam, kobarkan peperangan, mengadu kekuatan, bagaikan uji coba ampunya oh senjata, yang sedang dilombakan, yang sedang dibanggakan. Hilanglah fitrah manusia agar saling mengenali, hilanglah fitrah manusia bagai khalifah di bumi, mencipta kedamaian, tegakkan keadilan, mencipta kedamaian, tegakkan keadilan, menata dunia ini bagaikan surgawi, menata dunia ini aman dan lestari. Namun tak pernah padam sesama anak Adam, kobarkan keterangan, mengadu kekuatan, bagaikan uji coba ampunya oh senjata, yang sedang dilombakan, yang sedang dibanggakan. Hilanglah fitrah manusia agar saling mengenali, hilanglah fitrah manusia bagai khalifah di bumi, mencipta kedamaian, tegakkan keadilan, mencipta keadilan.